laguku menghitari bumi ini hingga jauh. Akulah seorang petualang yang mencari cinta sejati. Sampai mati aku akan tetap mencari. Sayap-sayap